karena main Hitler lagi, Hitlernya dihancurnya, rakaman-rakaman videonya atau CD-nya atau kasetnya masuk tersebar lagi, ada habis dihapus, tetap saja dosanya ada besar hukumnya. Itu misal mana saja. Nang kedua, jadi dosa kecil menjadi dosa. Senang hati mengerjanya, walaupun sendirian. Timo mengerjanya, walau sendirian pada ketahuan orang. Ini jadi dosa kecil. Nang ketiga, nyanyat mengerjanya, walaupun ada ketakuan orang nyanyi berbulan-bulan tidak ada ampi-ampi apalagi memegang hacker itu nah mulai baluman balik sampai umur 6 berjanggut ini makin berakut malah jadi guru hitam ini umpama lah. Bahayanya itu, maka seluruh negara kita akan mendapat kekacauan dan mendapat akan kebencanaan-bencanaan. Jadi kalau ingin negara Indonesia ini diridhoi Allah makmur, aman dan macam-macam, segala macam-macam yang dilarang Allah yang ada di Indonesia, amin. Itu aja. Biar siapa yang jadi presidennya, biar siapa yang jadi MPR, DPR-nya, lamun masih yang dilarang Allah berkeburan, ada bakal Indonesia ini bisa diamankan dan bisa dimakmurkan. Dan tiga presidennya, dan tiga wakilnya, dan tiga segala macam pejabat-pejabatnya, ada bakal. Selama masih banyak berkeburan, artinya nang ditangati oleh Allah Taala. Jadi mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada ahli Indonesia khususnya untuk menjauhkan diri masing-masing dari segala apa nang dosa-dosa itu. Selesai pulang masalah itu lalu cara taubat dilajari. Tuntung para taubat, seakan-akan kita sudah tuntung mandi berarti. Apa artinya manusia berarti? Lamun kata bapak kalian berharum-harum, bagus-bagus, dilajari ulang segala macam kewajiban-kewajiban. Supaya bapak kalian lawan berharum-harum dan bagus-bagus. Tuntung kurang-kurang itu, lalu walau bersih, pakaian bagus, harum, dan pulang bagaikan, tapi pahamisannya kada beriman mati, percuma juga. Dilajari pulang, supaya masih beriman, jangan melihat aib orang lain. Selama masih melihat aib orang lain, maka pasti kita buruk. Apabila buruk sangka, pasti kita merasa lebih bagus dari orang itu. Selama mengaku lebih bagus dari orang walau sedikit, maka tertutup pintu husnul khatimah. Dan terbuka pintu suhul khatimah. Lalu kadawani lagi melihati aibnya orang lain. Orang yang di luar rumah tangga, kada dipikirkan lagi. Semua orang baik. Memborong jatuh. Nang di rumah tangga, borong jatuh. Supaya karumahan ini disihati, bagus. Ya kata puluh di rumah lah. Nang ini menyangka nang kebutin ini bagus. Nang ini menyangka ini bagus. Artinya, nang ini kada melihat lagi kekurangan diri. Nang ini kada melihat kekurangan nang keikungnya ini. Maka 10 orang di rumah itu dijamin husnul khotimah. mati beriman karena mengamalkan akan husnul apa tadi akan husnudzon tadi mengamalkan baik sangka janjinya Tuhan diberi husnul khatimah lalu mati beriman lamun mati beriman misalnya aja kita nih dalam amal pakaian bagus sudah awak berarti tapi di dalam kamar ini panas kadada asli, kadada udara masuk pada nyaman dua. Nah, nang-nang kita baca di antaranya. Sesudah mati beriman, kita mencari jalan di mapa supaya terus-menerus mencocor rahmat Allah. Ya karena kupasnya hatinya terus amian apa jalan. Jadi kita tuh rasa dingin, rasa sedap, terus-terusan pada mulai di sini sampai di kubur dan seterusnya. Rahmat ini bertambah terus. Jalannya iya. Alladzi yarhamu rahmat. Tuhan nang khusus memberikan rahmat kepada siapa nang hatinya mencurahkan kasih sayang ke orang lain. Namun kasih sayang kepada diri sendiri aja, itu ngaranya pelit. Orang lain dikasih juga. Lalu nang kaya apa? Mengasihi orang lain itu kaya apa? Di sini ada keterangannya. Kenang. Sudah yang satu ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali. Hamba-hamba Allah nang isi hati kasih sayang ka urang lain. Ya ka umpama guru kala kasih sayang lawan murid. Asal kawa bapandar, tetap ingin menyampaikan ilmu kelaman kumulit. Asal kawa bapandar, walaupun harus patah-patah. Urusannya kan muntung bapandar. Lamun harusnya kada bangka, basisnya kada sakit, pinggangnya kada majidut, ariarinya kada merangkan. Kepalanya kada sakit, tapi muntungnya kada tahu bepandai macam apa hendak menyayangi murid dengan malajari mun muntung sorong kada tahu bepandai. Jadi istilahnya, selama muntung masih bepandai, walaupun anggota yang lain kada sakit tetap aja malajari. Karena apa? Karena rahmat nang seluruh badan ini tadi dicurahkan ke orang lain. Yang tak butuhkan melajari. Caranya melajari orang kalau jujur kasih sayang, kahada mengunting akan bayaran. Mulai lagi dahulu sampai sekarang, kadada siapa mengaji bolehnya membuat duit di dirinya. Kadada. Kadangian sampai ke malaikat di atas tuh melihat. Oh, manang ini mulai awal sampai para mati kada pernah seperti yang kurang-kurang lain itu bayar sebulan sekian. Itu semua timbul daripada kasih sayang yang sebuah nawak roh lawan jajat tadi kajadi rahman dan rahim mencurah cahaya rahmat itu ke orang lain tandanya kalau majar ikhlas kata minta balas Allah kata kasih sayang dicurahkan nyawa suhunya undal lajari mulai di keraton sampai kemari 20 kitab saya tuntung kada pernah keketing-keting membat benda sekarang nyawa bukan murid undal lajari macam apa hendak ditarik kita menurang istaknya ada terbuka memikirkan soal ini nang hajaja ul iskan ilal iskan utaknya tertutup macam apa kita menyariki orang sudah tertutup di hari pulang istilahnya kurang sakitah sulit dimamai pulang nang bungul seperti itu. Nang mamai nang tuli tulinya kadang mendengar contohnya aja. Mestinya sudah istirahat saja karena kondisi pada melawan. Cuma awak kita termasuk hamba Allah. Harus rahmat yang di hati saja, yang tidak dan ini kita curahkan dia awak kita. Sebab ini hamba Allah. Artinya, jangan menghujukkan ke awak. Irbam ala amputikum. Ujar Nabi, marahi awak. Jadi berhubung penyakit ulun bertambah dari nang biasa. Nang biasa kan ginjal. Ginjal itu kedua-duanya penuh dengan kista. Kista itu mulai awal di rahim kuma sudah ada kista itu. Lalu nya kista menjadi akan tergumpal darah. Berubah menjadi segumpal daging, lalu berangka. Di antara rangkanya itu ada ginjal dua. Nah, ginjal itu ada di situ, sudah sisanya mulai di situ, tapi tidak ada. Jadi bukan hanya raja ada dasar bawaan mulai dalam paruh. Oleh sebab itu, tidak ada obatnya. Model kianya laki-laki, mulai di parut ke laki-laki. Mas Dawa ini hendak jadi bini-bini. Kada mau dia dianggap gerombongan di gagal sini yang bertampar orang pecah. Kada kawa ajal sudah kada obatnya. Lalu kita ini, sehari-seharinya isinya banyak. Banyaknya ini kayak gelombongan beganal. Hendaknya beganal di belakang, dia tulang belakang ada bawah. Terpaksa ini menunjuk ke hadapan. Nah, di hadapannya ini ujuk. Nah, oleh sebab itu ujuk puluh ini dijabit oleh kisah ginjal tadi. Dia taruh puluh ini lah. Bagana ayat yang di sini asalnya tiangan 5 bulan, wah ini jadi 7 bulan. Nah, itu kata masalahnya. Jadi lalu apabila hendak duduk ulun itu ngalus, hendak berdiri lapis ngalus, tapi pusing-pusing hendak berdiri. Tapi apabila di atas ranjang kayak ini nah, mbah turun batuk, betul-betul itu nyaman jadi. Oleh sebab itu apabila sembahyang hari Jumat di masjid, lalu misalnya duduk nyaman aja, limbahnya hendak sujud, ya Allah, karena mengandak dari kapal sujudan dihalangi oleh si parut nang dia karena Allah bagian dari 7 bulan ngalih sujudnya itu. Ngalir sujudnya. Limbah itu bangun dari sujud, barat pun si parut ini panggilnya berubah pulang. Anunya posisinya berubah. Apalagi limbah sujud yang kedua berdiri. Nah, hendak berdirinya ini luar biasa. Parut punya barat. Nah itu yang jadi ngalir sebenarnya. Namun jadi makmum, berduduk saja sembahyang. Mun jadi imam cuma cobaan berduduk. Ujar orang-orang masjidan, ulun ribo. Yang berduduk saja jadi imam, ulun yang berdiri. Sohlah. Nah, lalu ulun balakang jadi makmum. Lalu si hasib yang jadi imam, hasibnya kada wani. Pada wani atas ulun dasar dalam ngurus ke rumah, kada apa menjadi imam. Takutan hasil kalau keinginan kabinan, bismillah. Takutan lagi keinginan, ini takutan mana. Kalau pun nambah sembahyang kan, contoh sembahyang, ujar guru, buri-buri. Takutan mana ini. Ini kecahnya. Nah sekarang bertambah pulang, pulang-pulang balasan. Ulun karena penyakit emas, nang sifatnya tinggi benar, asam lembung. Pabila makan, ada lawat yang hancur makanan itu. Hati benar, ia benar koreng, diangkat di ujah, maka itu pancurnya. Di lembung, ujar kita uluan sih. Limbah itu di asam lembung ini turun, tak utuh, wujudnya pulang balangan. Nah, apabila asam lambung tinggi, maka timbullah gas. Ngarangnya angin. Jadi, wujud ulun lawan angin. Apabila bakantut, misalnya bakantut telah kecangkir, sudah keluar ke cangkir, nang gantinya di dalam arus ini dua cangkir anginnya. Bayangkan itu mau bakantut. Coba lamun kada bakantut, bertambah, maka arus ulun ini membeleneng jabat kita ini, kata orang sini. Menjelang, ya benar, gelombongan hendak pecah. Maka sarapa kada nyaman, ya. Duduk pada nyaman, berdiri pada nyaman, berdiri pada nyaman, berdibantang pada nyaman, makan pada nyaman, minum pada nyaman, kejaman pada nyaman, tumbah yang pada nyaman, baca Quran pada nyaman, jaga ilah pada nyaman. Pokoknya iblis mahaur ulun supaya ulun utang dengan jalan penyakit nang kabusin tambahan ini. Baluman lagi kurang nang beelang-elang ke rumah, membawa berita-berita nang kada nyaman, nang maulah ulun bertambah susah. Baluman lagi kurang nang di rumah ulun juga, babinya nang menyapapakan ulun tumbah malikat muhanya, dina marangot, limbah mendengar pandernya, dina menyinggir, bertambah pulang cagar susah. Ulun magakan dia. Waya ini iblis di rumah ulun ini luar biasa habis-habis menyerang supaya ulun menjadi pengikutnya, yaitu pusat. Di awak, di luar awak, di rumah, di luar rumah, yaitu tamu-tamu yang datang. Membawa berita-berita yang menambah pikiran ulun. Semestinya kalau kita hendak menjaga supaya jangan jadi pengikut iblis, kita harus jangan pusing, jangan mendengar berita yang menjadi pikiran, jangan melihat yang menjadi pikiran. Ya mudah-mudahan Allah memelihara. Seperti itu kita mengasuh sayangi hamba Allah, yaitu awak yang sudah kaini penyakitnya. Nah, bertambah pulang, maka diumumkan pada hari ini bahwa pembacaan lalakian di kita sini, di langgar sini, berobat waktunya. Ampi hari Kamis, ampi hari pukul 2 itu di sini dan pukul 10. Sudah tuntungan mengajian. Jadi mah tuntung mengaji, pas datang ke pengajian tadi, mengaut nasi lagi. Ilahnya tadi, mencurahkan kasih sayang Allah dengan akal tadi ke diri kita dan ke diri orang. Malam Sanayan itu gawian pian. Malam Jumat gawian pian, maka itu tatap aja lakunnya deh. Membaca burdah, membaca maulid, tatap aja limbah maghrib malam Sanayan, malam Jumat. Nah itu. Jadi kesimpulannya, babinian bagi sukan hari Ahad. Lalakian sesudah asar hari Selasa dihadap mulai, kemudian Jumat kena ampih, Kamis dan Minggu. Malam Sanayan maulud tetap limbah maghrib juga. Malam Jumat burdah tetap limbah maghrib juga. Sampai di situ dulu nih pukul 5 sudah nah. Ulun minta doakan lawan pian perasaan, mudahan dosa ulun serumahan diampuni Allah. Dan ulun mengaku banyak dosa lawan pian serumahan. Jadi mengharap lawan pian perasaan, ampuni dosa ulun, maafkan kesalahan ulun sarumahan, ridoakan ulun, halalakan ulun, doakan mudahan ulun sarumahan, selamat dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wa at-tawfiqa wal hidayah wa istiqamata husna khatimah. إلهنا تب علينا توبة نصحا وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فما فر أمت سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر سيدنا محمد اللهم اغفر أمت سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تبعنا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خصوصا الى عرف سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشعب القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني الى عرف مولانا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله البنجري وسيد محمد كشف الانوار بن اسماعيل البنجري والى ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين ثم الى ارواح جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى الكريم المنان والرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعيد علينا وعلى ذرياتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى نيتي ان الله تعالى يرزقنا وإياهم الشفاء العاجل من جميع الأمراض الباطنية والظاهرية وطول العمر إلى فوق المئة سنين بصحة كاملة وعافية كاملة يا رب العالمين بإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويرخدنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس في غير حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى في سلف صالح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لذكر حرف كتب يكتب أبدا العابدين ودهر الدائرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عني الراحمين الذي يرحم الرحماء من عباده في أقطار بلاده الله سبحانه وتعالى yang memiliki segala ujian. Pertama, Allah Ta'ala itu memelihara alam semesta. Yang kedua, paling kasih sayang dari siapapun yang kasih sayang seperti ibu bapak, maka Allah lebih sayang kepada kita dari ibu bapak kita sendiri. Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat-rahmatnya kepada siapa-siapa yang hati mereka itu mengandung sifat maras kasihan daripada hamba-hamba Allah yang banyak ini. Hamba Allah sangat banyak. Nah, siapa di antara yang banyak ini yang mempunyai di dalam hatinya sifat maras kasihan? Pertama kepada diri sendiri, kedua kepada urang-urang nang sarumah tangga, kemudian kepada yang di lain. Allah itu yang mempunyai sifat maras kasihan tadi, yang senantiasa dicurahkan rahmat Allah kepada mereka. Fi aqtari biladi, bukan hanya di satu negara, tetapi di seluruh negara. Di mana-mana negara, di sana beberapa hamba Allah yang hati mereka itu penuh dengan sifat maras kasihan kepada dirinya dan orang nang sarumah dengan dirinya dan yang lain-lain dari mereka. Wa sallallahu ala nabiyyihi, dan rahmatnya Allah senantiasa turun ia kepada seorang nabinya, yaitu nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas senantiasa selawat Tuhan itu turun kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak putus rahmat Allah Ta'ala itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita-kita ini tiada membaca selawat, tetap Rasulullah itu senantiasa mendapat rahmat Allah. Timbul pertanyaan, apakah hikmahnya kita disuruh oleh Tuhan membaca salawat dan salam, sedangkan Nabi terus-terusan mendapat salawat dari Allah? Nah, maka jawabannya, kita disuruh membaca salawat dan salam oleh Allah kepada junjungan kita itu karena salawat yang kita baca, salam yang kita baca itu kembali rahmat dan keselamatannya ke diri kita sendiri. Kalau sudah yakin yang demikian, insya Allah kita mantap membaca salawat dan salam itu. Karena hasilnya rahmat dan keselamatan dari bacaan kita tadi, turunnya, datangnya, tujunya ke kita juga. Di antara hasil solawat nang kita baca, nang bulik hasilnya kata kita itu, ya itu untuk tazkiyatul a'mal, membarasihi segala amalan-amalan yang lain dari solawat. Jadi berkat solawat kepada Nabi, sumbah yang kita nang wajib nang sunnah menjadi bersih, sedekah menjadi berasi, menuntut ilmu baik gurunya maupun muridnya menjadi berasi, dan macam-macam lagi amal-amal ibadah yang lain dari sholawat, maka menjadi bersih. Berkat sholawat itu tadi. Apabila sholawatnya banyak, maka amal ibadahnya sangat bersih. Apabila banyak lagi, maka sangat-sangat bersih ibadah itu. Di antaranya lagi, sholawat itu hikmahnya untuk diterima oleh Allah segala ibadah kita itu. Contohnya, kalau sebelum berdoa membaca sholawat, kemudian membaca doa, akhirnya ditutup dengan salawat, maka doa yang digapit oleh dua salawat awal dan akhir itu menjadi makbul, diterima dan mustajab. Rasulullah SAW itu as-sayyidi. Sidin ini adalah pemimpin. Al-fasihi. Sidin ini orangnya fasihat. Maklum aja sudah arti fasihat itu. Artinya sidin itu membaca huruf-huruf. Itu adalah fasih. Itu Rasulullah SAW. Terutama menurut sabda sidin. Ana afsahu man nataqa yubbud. Aku seluruh dunia nang paling fasih membaca huruf. Jadi kalau kita ini termasuk umpamanya ada di antara kita ini yang fasih membaca walau bolin, maka kada sefasih Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Rasulullah paling fasih, maka kita itu kada artinya. Walaupun fasih juga. Di sini di antara hikmah dan rahasianya, afsahu di dalam hadis ana afsahu, supaya kita jangan ujub dan takabur. Karena di atas kita ada lagi orang yang paling fasih. An-nasih. Zilqan bin nasih. Lagi sifatnya Rasulullah SAW, selain daripada pemimpin, selain daripada fasih, yaitu mempunyai hati yang bersifat menghendaki kebaikan. Hati Nabi itu tidak ada lain daripada bermaksud kebaikan. Apabila hati bersifat nasih, maka hilanglah sifat khianat, sifat culas, hilang sifat ghillin, hilang sifat iri dengki, hilang sifat rishin, menipu, hilang sifat syakdin dan dam. Karena dan hiri dengki, menipu, culas, itu semuanya bukan bagus. Rasulullah itu dilqal bin nafih, mempunyai hati yang bermaksud bagus, bermaksud baik, tidak ada yang jahat, tidak ada maksud riya dan ujub, tidak ada takabur. Wal wajhis sabih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai badan, terutama muka beliau yang bersinar-sinar. Wa sadril fasih, mempunyai dada yang lebar. Ini menurut ilmu balaghah min itlaqil mahal wa iradatil hal. Disebut dada yang lebar. Maksudnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama lawan tempat yang lebar, luas. Apabila kita berada di tempat yang luas, maka kita di dalam situ senang. Jadi berarti hati Rasulullah SAW sangat gembira, sangat senang. Nangka itu hati Nabi. Lamun hati nang lain dari Nabi, ada juga nang waya-waya senang. Waya-waya usang. Ia sempit. Neta. Andai kata juga nang lain dari Nabi ini mempunyai dada nang lebar, menunjukkan bahwa hatinya itu senang, kada sama juga lawan dada Rasulullah, lawan kesenangan Rasulullah SAW diberi lebar dada. Ini firman Allah. Tanda-tanda orang lebar dada. Pertama, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan engkau ya kekasihku Nabi Muhammad tidak membiarkan ia akan engkau. Wa ma qala, dan Tuhan tidak memarahi ia akan engkau. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depan engkau jauh lebih bertambah baik dari masa-masa yang terdahulu. Fasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akan memberi kepada engkau Tuhan engkau sesuatu yang engkau senangi, engkau ridhoi. Tatkala turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizini Tuhan untuk berbicara, maka Rasulullah bersabda, idan la arda wa wahidun min ummati dakhalana. Ya Allah, kalau pian memberi ulun hamba pian ini hati nang ulun senangi, maka ulun kada senang apabila ada saikung umat ulun nang masuk neraka. Maka Allah Ta'ala berjanji kada menyalahi janjinya. Maka ayat ini menyatakan bahwa seluruh umat Islam akan masuk surga. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat Nabi kita, Nabi Muhammad. Yang berdoa, kalau pian memberi ulun nang ulun senangi, maka jangan ada satupun umat Islam nang masuk neraka. Apa ujar Tuhan? Hehe. Jadi ada nang bertakun, guru, Tuhan itu orang baik menjadi saya. Apang bunyi hehe? Kadinya pang nang membaca akan nang orang Banjar. Sama lawan ada orang kaluah. Babacaan tuan guru di Banjarmasin di Kalayan Beheri. Membaca Isra Mi'raj. Jadi sampai orang kaluah tadi membaca tuan guru kepada Nabi Muhammad Mi'raj. Ujar tuan guru tadi, maka tahu Jibril. Artinya mengetok langit pertama. Jadi ujar orang nang menjaga langit pertama. Siapa kau? Jadi ujar Jibril, apa Jibril? Jadi ujar nang le langit pertama. Siapa sartamu? Jadi ujar Jibril, betanya timah. Lo ada enang betakun roh. Hendak betakun kami hai mu'alim. Mengapa-apa maksudnya. Jibril itu orang keluar. Kada jasidin. Apa orang keluar. Jadi nangka itu juga tadi tah. Lamun pian ya Allah mambari ulun hamba ini nang hati ulun imo maka apabila pian nak mahimu ngakan hati ulun jangan ada saikung umat Islam nang masuk neraka. Bukan Tuhan kurang banjai lamun nang bahasa sebuting nyata yes bukan Tuhan orang Inggris. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita mati Islam. Macam apa supaya mati Islam? Semalam supaya mati beriman, yaitu jangan melihat keaibatan, kekurangan, keburukan, dosa, maksiat, kurang. Sudah ditandakan beberapa kali ya kan di rumahku 10 ikong masing-masing jangan melihat dosa nang lain. Sama-sama di rumah nah. Misalnya 10, jadi nang satu ini jangan melihat dosa, maksiat, kekurangan, keaiban, keburukan nang 9. Kemudian nang 9 itu mintu jua pulang lawan nang saikung ini umpama bakar robot di rumah aja. Demikian juga lain-lainnya selama kita masih melihat aib, keburukan, kerusakan, dosa, maksiat, kurang, walaupun sedikit, menunjukkan kita belum lagi baik sangka. Maka berarti kita masih buruk sangka. Nah, menunjukkan kita akan mati suhul khotimah. Itu sudah. Supaya mati Islam, tunggu sebentar sesudah. Yang beberapa ini artinya lawas lagi kan. Wadini suhi asalah kita sambungi ayat tadi. Walasau wa yu'tika rabbuka fattarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ingatkanlah hai kekasihku Nabi Muhammad. Ikam adalah seorang yatim piatu. Maka Allah nang memelihara dan maharagu ikam. Walaupun ikam yatim piatu, tapi menjadi ulama nang paling hebat dari seluruh makhluk. Nang biasanya anak yatim itu hendak sekolah kada tapi kawa lantaran kada berduit lalu dimapa hendak kalin tapi Rasulullah Tuhan nang malajari nang biasa anak yatim piatu itu ditinggali warisan oleh abahnya biasa habis apalagi abahnya kada ada meninggali napa-napa seperti Rasulullah. Ya, kata Rasulullah SAW, mayu aja itu. Cukup aja makan minum pakai. Wawajadaka bolan bahada. Sebelum aku memberi petunjuk, engkau kosong dari petunjuk. Tapi aku nang memberi petunjuk. Maka Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang mulia. Padahal kada belajar lainnya. Di antaranya, waktu beliau lagi hadus, diharagu oleh paman beliau, yaitu si Abu Thalib. Lalu Abu Thalib ini seseorang yang susah jua, tapi banyak anak. Nah, ada ajalah orang susah banyak anak. Jadi ya nang ditakuni bahari takun aja sugih anak, kada sugih duit. Ada jua seikong ulang aku ja sugih utang. Ada nang seikong pulang aku sugih penyakit. Penyakit banyak banget di awal, sugih penyakit. Ada joglong aku sugih gatal-gatal. Ada jua pulang nang sugih anak, duit babayanya. Tahu lamun sugih rakyat. Kita ulang nang sugih bisi rakyat. Kada sanggup menggajinya. Buktinya kada sanggup menggaji, rakyat berpikir. Maka oleh sebab itu, ikam nasrah laksudra. Jadi, alam nasrah laksudra, wawawakna angkawidra. Wawawakna angkawidra, ini atap sabab kepada musabab. Sabab wawawakna angkawidra, lalu dapat alam nasrah laksudra. Jadi manusia nang dosanya diampuni, itulah manusia nang hatinya lapang. Adapun manusia nang dosa masih ada, maka itulah manusia nang pusah. Nah, kawa pulang mengambil apa namanya tuh, mengambil kesimpulan dan menangguh diri. Kayak apa aja kan kita tuh kalak-kalak ketawa, namun dosa banyak. Habis ketawa kena kemilauan. Menangis luar biasa. Dosa masih banyak. Alladzi anqadha dhahra, dosa itu sama lawan bawaan nang sampai balakang kita itu bungkuk membawanya daripada baratnya. Luar biasa dosa itu. Membaratkan akan balikat kita sehingga bungkuk belakang membawanya. Kurang bungkuk nyamanlah berjalan. Di atas pulang ada bawaan di bahu. Nangka itu dosa. Manusia nang dasar bungkuk. Hokon aja nang bungkuk masih membanyaki bawaan lagi, yaitu dosa. Sudah tua masih aja lagi berdosa, sering banyak yang ditambah karena mau bertobat. Warafa'na laka dzikra. Dan kami mewantarakan kemuliaan engkau di mana-mana. Di mana-mana. Orang kalau sudah dosa diampuni, hatinya senang. Maka namanya dikenal di mana-mana negara. Di mana-mana negara dikenal. Ada nang lewat dikenal orang. Maksud dikenal itu dikenal kebaikannya. Ada juga orang di mana-mana negara kenal dengan fotonya. Karena apa? Karena orang itu adalah teroris. Nah, jadi fotonya dibagi-bagi supaya siapa yang taruh tangkap. Lain ulang itu maksudnya ini dikenal kebaikannya, itu maksudnya. Ujar bahasa orang Wayo ini, guru usupe, dikenal di mana-mana, kalau bahasa orang Wayo ini, papaler namanya. Fa inna ma'al usri yusra, ya kakasihku Muhammad, jangan lupa. Batate lawan kesulitan, di situ kelapangan. Sulit batate lawan lapang, batatrai bujur-bujur terbatate. Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bujuranna satu kesulitan digapit oleh dua kelapangan. Coba kalau orang adalah begapit-gapitan, seicung di tangan, kiri kanan menggapit, siapa yang sakit? Buruh, coba bayangkan ke teman. Ini ada rote, ngarannya rote gapit. Lah, lalu kita di tengah-tengahnya digapit oleh rote tapi nang biasa nang tapalo itu siapa ya? Nang digapit. Ya kan guru sup ini begaga guru sup. Jadi apabila ini lapang di tengahnya susah. Nah, digapit oleh lapang pulang, satu kali susah, dua kali lapang, nah apa kabar? Kalah, rasa susah. Bagi orang yang percaya ayat ini, tapi kalau orang sudah tahu di ayat ini, dikiranya satu-satu, satu lapang, satu susah. Padahal kadang-kadang, satu kali lapang, dua kali susah. Jadi kita hidup kawa aja bernapas ujar orang ini. Karena walau susah masih dua lagi kesenangan menurut ayat ini. Cuma karena iblis menutup hati kita ada ingat di ayat ini atau iblis dan nafsu menutup hati kita ada percaya ada yakin dengan nang ini. Tatkala dapat satu kesulitan maka hapas pangkung hamuk batung turun pernah menakunakan lawan orang tua tapi kada alim napa kaya jelun. Arti hamuk batung, batung itu sini ngaran manusia. Pabilanya hamuk, ada kau ditangkap. Jadi munmin tujer po, ngarannya hanuk, hamuk, pakacil batung. Hamuk batung. Jadi kita pabila sakit gigi dua jagarnya balasannya nang nyaman minto dah. Itu aja yang teringat makan sakit kepala dua aja kalau balasan nang nyaman asal yakin aja lawan fa inna ma'al husri yusra inna ma'al husri yusra karena annafiratu idza u'ida ghairu 'ainil awwal itu kaidah nang kalimat nang nakirah apabila diulang maka lain dari nang dahulu. Nah, yusron nakirah, yusron nang kedua nakirah, berarti yusron nang kedua lain pada yusron nang pertama. Jadi kalau lain berarti dua. Adapun makrifah nang ba'alif lam apabila diulangi berapa aja tetap satu. Yang itu nitu dua yaitu al-husri. Jadi satu kesusahan, dua balasannya kesenangan. Alhamdulillah. Nah, fa inna ma'al husri yusran inna ma'al husri. Fa idza farata fansab. Nah, ya nang tali. Apabila sudah nang ka itu Tuhan lawan ikam, saraba-sarabanya nang panting ikam ini sesuai dengan umur sudah tua jua, maka waktu diisi ibadah jangan kosong. Limbah nang ini, siang nang ini gawian, malam nang ini gawian. Begitu isu kalinya ini pulang, malamnya ini, siangnya ini. Pokoknya itu aja. Itu diisi waktu dengan ilmu-ilmu nang sudah dituntut dengan amalan-amalan nang sudah diberi ijazah oleh beberapa guru-guru minta. Rasulullah mempunyai agama nang paling benar alladhi huwa nasihah lillah. Yang agama Islam itu isinya adalah nasihat. Arti nasihat itu iradatul khairi lil ghairi. Arti nasihat iradatul khairi lil ghairi. Menghendaki kebaikan untuk orang lain. Itu arti nasihat. Jadi kalau orang memberi nasihat, berarti orang itu menghendaki orang yang diberi nasihat itu menjadi baik. Nah, tapi lamun kurang berbicara, undingannya duit itu kada memberi nasihat, itu ngarannya mengunjung. Lillah menunjukkan kepada zat sifat afal dan hukum-hukum Allah. Walahu menunjukkan sunnah-sunnah Rasulullah. Walikitabillah dan menunjukkan Al-Quran. Agama itu isinya masalah mengenal Allah, masalah sunnah Rasulullah, mengenal hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulullah, dan masalah Al-Quran. Wadi'ahmatul muslimin dan memberi nasihat bagi pemimpin-pemimpin orang Islam, supaya pemimpin-pemimpin Islam itu betul-betul kurang-kurang nang bagus. Wa'ammatihim dan orang awam daripada orang Islam. Ringkasnya, semuanya mendapat kebaikan apabila memegang hukum agama Islam. Apabila hukum agama Islam diabaikan, maka semuanya tidak mendapat kebaikan. Sebab hukum Islam ini adalah khair, menjadi kebaikan. Apabila lain daripada hukum Islam dipakai, maka bacaannya kair, mengair. Wa ala alihi dan terus-terusan salawat dan salam turun kepada semua kula warga Rasulullah. At-tayyibin, at-tahirin. Tidak ada satu pun kula warga Rasulullah yang tiada baik dan tiada suci. Jadi sudah jelaslah bahwa semua kula warga Rasulullah kurang bagus. Semua kula warga Rasulullah orang suci. Nang membaguskan mensucikan Tuhan dengan kehendaknya, bukan permohonan dari Rasulullah. Bisa